وعلى آله وصحبه ومواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإيمان بعذاب القبر. Beriman tentang adanya azab kubur. Iman tentang azab kubur termasuk dalam iman terhadap hari akhir. Sehingga ketika kita ditanya apa dalil yang paling tegas tentang iman terhadap azab kubur, jawabannya adalah semua dalil yang menegaskan tentang adanya hari akhir. Sehingga iman terhadap azab kubur termasuk bagian dari rukun iman, karena dia termasuk dalam iman terhadap hari akhir. Karena kiamat ada dua, ada kiamat sughra dan kiamat kubra, dan dua-duanya masuk dalam kategori kiamat, masuk dalam nama kiamat. Maka iman terhadap azab kubur bagian dari iman terhadap hari kiamat. Waqala rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad rahimahullahu mengatakan, di antara prinsip Ahlussunnah adalah al-imanu bi'adzabil qabri, iman tentang adanya azab kubur. Wa anna hadhihi al-ummata tuftatanu fi quburiha wa tus'alu 'anil iman wal islam wa man rabbuhu wa man nabiyyu. Dan kita wajib mengimani bahwa umat ini, seluruh umat manusia, umat di sini adalah umat ad-da'wah, semua umat manusia, mereka akan diuji, difitnah, maksudnya diuji, mendapatkan fitnah kubur, dan mereka akan ditanya. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan di alam kubur. Mereka akan ditanya tentang iman, tentang Islam, siapa Rabbnya dan siapa nabinya. Wa ya'tihi munkarun wa nakirun kaifa syaa Allahu wa kaifa arada. Dan akan datang dua malaikat munkar dan nakir. Dua malaikat ini bernama munkar dan nakir, dari kata nakara, nakirah, yang artinya sesuatu yang asing. Kemungkaran disebut munkar karena dia asing bagi nurani manusia. Karena itulah sebagaimana kata Ibnu Qayyim, al-haqqu asilun, kebenaran itu pertama yang dikenal oleh manusia, sementara kebatilan sesuatu yang dikenal manusia setelah dia bersinggungan dengan lingkungannya. Sehingga kemungkaran disebut kemungkaran karena ini sesuatu yang asing bagi nurani manusia. Aslinya orang tidak kenal dengan kemungkaran itu. Nah, yang aneh di sini, malaikat adalah makhluk yang mulia, makhluk yang bertakwa kepada Allah, tapi mengapa malaikat ini bernama munkar dan nakir, yang maknanya sama? Jawabannya, karena malaikat ini adalah dua malaikat yang pertama kali dijumpai oleh manusia di alam yang berbeda, di alam kubur, sehingga dia menjadi makhluk yang paling asing bagi manusia, karena dia yang dijumpai pertama di alam yang baru yang dialami oleh manusia. Kaifa syaa Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa kaifa arada, dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, kita wajib mengimani dan membenarkannya. Kenapa ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam usul iman? Dan beliau tidak menyatakan iman kepada malaikat atau iman kepada kitab-kitab. Karena seperti yang kita tahu, kitab usul iman ini ditulis karena latar belakang memahamkan umat manusia tentang akidah Ahlussunnah yang benar, yang berbeda dengan akidahnya ahli bid'ah, meskipun mereka masih kaum muslimin. Sehingga beliau cantumkan iman terhadap azab kubur sebagai bantahan kepada ahli filsafat yang mengingkari adanya azab kubur, karena mempertahankan prinsip bahwa dzan tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, dalam masalah akidah. Mereka punya prinsip sesuatu yang sifatnya dhanni tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Sementara mereka mengatakan bahwa hadis yang berbicara tentang adab kubur, berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan seterusnya adalah hadis yang statusnya ahad. Dan hadis ahad sifatnya dhanniyah. Untuk mempertahankan prinsip ini, mereka korbankan banyak akidah-akidah yang harus mereka ingkari. Di antaranya mereka mengingkari status adab kubur, karena mereka menganggap bahwasanya dalil tentang adab kubur adalah dalil yang dhanni. Oleh karena itu Imam Ahmad mencantumkannya dalam kitab akidah. Karena akidah ini tidak hanya akidah yang dipertentangkan antara kaum muslimin dengan orang kafir, namun akidah yang dipertentangkan antar sama kaum muslimin. Kita pindah ke syarah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, di antara usul prinsip Ahlussunnah sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam risalah ini adalah mengimani adanya adab kubur dan kenikmatan di kuburan. Sesuai dengan berita yang sahih tentang masalah ini, terdapat banyak dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW yang menunjukkan adanya siksaan dan kenikmatan di alam kubur. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala ukhya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'." Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengatakan ukhya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un, sebenarnya yang berhak dapat wahyu itu saya dan dia tidak berhak mendapatkan wahyu. Wa man qala, dan orang yang mengatakan saunzilu mithlama anzalallah, aku akan berikan seperti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idzalimuna, andaikan orang-orang yang zalim itu mengetahui, fi ghamaratil maut, ketika mereka dalam ghamaratil maut, dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat yang mencabut nyawa mereka membentangkan tangannya dalam rangka apa? Dalam rangka memukuli orang yang hendak meninggal ini, memukuli roh orang yang hendak meninggal ini. Akhriju anfusakum, keluarlah roh kalian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, orang kafir ketika mau mati, rohnya tidak mau keluar disebabkan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipaksa oleh malakul maut roh ini untuk keluar. Ini sejalan dengan ayat ini, malaikat memukuli dia agar rohnya itu keluar. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Pada hari di mana kalian dibalas dengan siksaan yang menghinakan disebabkan karena kalian mengucapkan sesuatu atas nama Allah yang tidak benar. Wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun, dan kalian bersikap sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk bersikap sombong terhadap ayat Allah? Bentuknya adalah dengan menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-yauma tujzauna 'adzabal hun, pada hari di mana kalian mendapatkan hukuman siksaan yang menghinakan, yang di sana ada adab, adalah 'inda khurujir ruh. Ini terjadi ketika rohnya keluar. Dan ini di antara ayat yang menunjukkan adanya adab kubur. Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan adanya azab kubur adalah firman Allah, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadrifu wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Andaikan kamu lihat bagaimana ketika yatawaffal ladzina kafaru, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan atau orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat. Malaikat sebagai fa'ilnya dari yatawaffa. Ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, bagaimana caranya? Yadribuna wujuhahum, para malaikat ini memukuli wajah-wajah mereka, wa'adbarahum, dan punggung mereka. Wadzuku adzabal hariq, dan rasakanlah siksaan yang membakar. Kapan memukul wajah dan punggung ini dilakukan? Sebagaimana disebutkan dalam ayat, id yatawaffal ladzina kafarul malaika, ketika malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir. Berarti proses ini terjadi ketika proses kematian orang kafir. Artinya mereka memukul wajah orang kafir dan bagian belakang punggung orang kafir ketika ruhnya keluar, dan ini termasuk diantara azab kubur. Maka ayat ini dalil adanya azab kubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'annahum yarji'un. Sungguh kami akan memberikan siksaan kepada mereka, al-adzabil adna, siksaan yang lebih rendah, yaitu siksaan di alam kubur. Karena ini muqaddimah adab di neraka. Tunal adzabil akbar, di bawah adab yang lebih besar. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Yang dimaksud dengan al-adzabul adna, siksaan yang lebih rendah, adalah adab kubur. Sedangkan adzabul akbar adalah adab yaumul qiyamah. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan adzabul adna adalah ma asabal kufara minal qatli wal asri yaumal badrin, adalah semua musibah yang dialami oleh orang kafir, dengan kemudian ada sebagian yang dibunuh dan ada sebagian yang ditawan pada perang Badar. Wakilah ada yang mengatakan al-adzabul adna wal adzabul qabr, adab yang lebih rendah adalah adab kubur. Dan wallahu alam, sebenarnya tafsir yang lebih tepat untuk ayat ini, yang dimaksud dengan adabul adna adalah hukuman yang Allah berikan kepada mereka ketika di dunia. Orang kafir Allah timpakan kekalahan dalam berbagai macam peperangan, dan belum ada riwayat orang kafir menang ketika perang melawan kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Dan itu adabul adna, adab yang Allah berikan dalam waktu yang lebih dekat. Dari mana kita bisa memastikan bahwasanya ini tafsir yang lebih benar? Dari lanjutan ayat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Dan satu peringatan memberikan peluang orang untuk kembali ketika peringatan itu diberikan ketika di dunia. Kalau sudah di alam kubur, tidak mungkin orang bisa kembali. Bagaimana orang bisa bertobat, bisa kembali sementara dia sudah mati? Karena itu yang lebih tepat, yang dimaksud dengan al-adzabul adna di sini adalah adab di dunia yang ditimpakan oleh Allah kepada orang kafir dalam bentuk kekalahan, kalah perang, atau bentuk-bentuk yang lainnya yang Allah berikan kepada orang kafir. Kemudian dalil yang lain tentang adanya adab kubur, dan ini adalah dalil yang sangat jelas, al-wadhiha, yang sangat jelas, adalah firman Allah yang menceritakan tentang penganut Fir'aun. Yang dimaksud dengan alu Fir'aun di sini adalah pengikut Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Neraka itu ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'auna 'adzaban ashadda al-'adzab." Dan pada hari kiamat itu ditegakkan, adkhilu ala Fir'aun, Allah perintahkan masukkanlah keluarga Fir'aun, maksudnya adalah penganut pengikut Fir'aun, asyadil adab, kepada siksaan yang lebih berat. Nah, ayat ini menjelaskan salah satu di antara makna al, maknanya adalah pengikut. Karena di antara keluarga Fir'aun itu ada istri Fir'aun yang dia beriman. Istri Fir'aun beriman. Bagaimana seorang wanita muslimah menikah dengan raja kekufuran, dengan Fir'aun? Maka jawabannya, di masa silam pernikahan seorang muslimah dengan orang kafir di masa syariat itu, untuk syariat di zaman itu, statusnya sah. maka kadang ada wanita muslimah yang dia menikah dengan lelaki yang kafir, dan itu pernikahan yang sah. Ini tidak masuk dalam prinsip yang harus sama untuk semua syariat para nabi. Demikian pula sebaliknya, terkadang ada seorang mukmin yang memiliki istri wanita musyrik, sebagaimana Nabi Lot, Nabi Nuh, istrinya adalah orang kafir, bukan ahli kitab. Karena ketika itu Nabi Musa belum diutus, sehingga tidak termasuk ahli kitab. Maka tidak bisa disamakan antara syariat pernikahan di zaman kita dengan zaman mereka. Di zaman Fir'aun, seorang muslimah boleh menikah dengan lelaki yang kafir. Istrinya Fir'aun seorang wanita muslimah, sehingga dia tentu saja tidak masuk dalam kategori Al-Fir'aun. Lalu apa makna Al-Fir'aun, keluarga Fir'aun? Maknanya adalah pengikut Fir'aun. Karena itu ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, innahu min ahli, berdoa kepada Allah mohon agar anaknya diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga, Nabi Nuh beralasan innahu min ahli, sesungguhnya anakku itu keluargamu, anakku itu keluargaku, bagian dari keluargaku. Namun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya putramu itu bukan keluargamu dan itu bukan amal saleh, karena anak itu hasil amal dari orang tua. Maka orang kafir sekalipun dia keturunan Nabi, sekalipun dia ahli bait, dia tidak layak untuk menyandang sebagai al-Nabi, tidak layak untuk menyandang sebagai keluarga Nabi. Karena yang namanya al, di antara syaratnya dia harus menjadi pengikut lanjutannya, al-fulan, berarti dia harus menjadi pengikut fulan. Al-Muhammad, maka dia adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini, hadzal arad, di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Firaun, yakunu qabla qiyamis saah, terjadi sebelum kiamat. Karena Allah mengatakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Neraka itu ditampakkan kepada Firaun dan para pengikutnya setiap pagi dan sore. Adanya pagi dan sore berarti hari itu berganti. Pagi dan sore menurut ukuran hari di dunia. Sehingga mereka mendapatkan siksaan ini sebelum terjadinya kiamat. Dan ini Allah sebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah orang mukmin di antara keluarga Firaun. Allah berfirman, "Fawaqahullahu sayyiati ma makaru." Allah lindungi keluarga Firaun yang mukmin ini dari kejahatan makar orang-orang kafir tadi. Wa haqa bi ali fir'auna su'al adab. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, dan keluarga Firaun, yaitu orang-orang kafir yang menjadi pengikut Firaun, berhak untuk mendapatkan siksaan yang pedih. Maka Allah lindungi ar-rajul mu'min, laki-laki mu'min yang menjadi keluarganya Fir'aun. Lalu Allah mengatakan wahaqa bi ali Fir'aun su'ul adab, dan keluarga Fir'aun berhak mendapatkan siksaan yang menyakitkan, yaitu keluarga Fir'aun yang kafir. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya, dalam bentuk neraka ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan sore. Maka ditampakkan ini terjadi di kuburan. Dalil bahasanya ini terjadi di kuburan adalah lanjutan ayat wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adza. Dan nanti kalau kiamat sudah terjadi, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya kepada siksaan yang lebih menyakitkan. Dan ayat ini yang paling sering dijadikan dalil oleh para ulama sebagai penguat adanya azab kubur, dalil adanya azab kubur yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian di antara dalil adanya kenikmatan di alam kubur adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat tentang bagaimana malaikat memberikan hiburan, memberikan tasliyah, hiburan kepada orang mukmin yang hendak meninggal dunia. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah di atas imannya. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka turun kepada mereka para malaikat ketika proses kematiannya. Alla takhafu wa la tahzanu, para malaikat ini sudah berpesan kepada si calon mayit tadi, enggak usah takut, enggak usah sedih. Enggak usah takut memikirkan masa depanmu nanti di akhirat mau jadi apa. Wa la tahzanu, dan enggak usah sedih memikirkan masa silammu karena dosa-dosamu telah diampuni. Wa abshiru, dan mereka memberikan kabar gembira. Wa abshiru, bergembiralah bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'atun, yang dijanjikan untuk kalian. Kemudian malaikat ini memberikan pembelaan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah, saya itu teman dekat kalian. Kita friend, kita teman. Fil hayati dunya fil akhirah, ketika di kehidupan dunia dan besok di akhirat. Maka orang ini ditenangkan oleh malaikat, diberi kabar gembira oleh malaikat agar dia tidak sedih, tidak bingung, tidak takut menghadapi kematian. Walakum fiha ma tashtahi, dan kalian di surga mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Ma tashtahi anfusukum, apapun yang diinginkan oleh diri kalian. Walakum fiha ma tadda'un, dan di sana di surga kalian mendapatkan apa yang kalian minta. Nuzulan, sebagai nuzul, nuzul itu ruang singgah pertama ketika menyambut tamu. Ketika datang tamu, biasanya tidak langsung disuruh masuk ke dalam rumah, tapi disuruh ke gazebo dulu, ada saungnya, kemudian di situ dikasih apa pelayanan tersendiri, namanya nuzul, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai jamuan pertama yang Allah berikan, min ghafur rahim, dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Berarti orang ini sudah mendapatkan kenikmatan sejak kapan? Sejak mau meninggal dunia, dengan diberi kabar gembira oleh malaikat agar dia tidak merasa takut ketika menghadapi kematian. Maka di dalam ayat ini orang yang beriman mendapatkan kabar gembira sebanyak 3 kali. Yang pertama ketika ruhnya hendak keluar, para malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka, para malaikat turun kepada mereka dan mereka memberikan kabar gembira. La takhafu minal mustaqbal, enggak usah khawatir mikir masa depan, enggak usah khawatir nanti setelah mati mau mendapatkan hukuman atau mau mendapatkan balasan seperti apa. Wala takhafu min ahwalil qiyamah, tidak perlu takut dengan kedahsyatan hari kiamat, tidak perlu takut dengan berbagai macam siksaan, tidak perlu takut dengan azab kubur, tidak perlu takut dengan azab neraka. Diberi kabar gembira oleh malaikat. Maka para malaikat tu'aminu rawahum, memberikan keamanan, jaminan keamanan untuk rasa takutnya. Raw artinya rasa takut. Para malaikat ini tu'amin, meyakinkan, memberikan jaminan keamanan agar dia tidak takut. Dia memberikan jaminan keamanan kepada orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami yang benar hanyalah Allah. Lalu dia istiqomah dengan melakukan amal, tunduk dan patuh kepada Allah. Maka para malaikat turun kepadanya dengan kabar gembira yang pertama, yaitu kabar gembira menjelang kematiannya. Kemudian kabar gembira yang kedua, al-basyarah ats-tsaniyah, adalah wala tahzanu, tidak perlu sedih. Artinya kalian tidak perlu sedih terhadap apa yang kalian tinggalkan. Tidak perlu sedih mikir anak, mikir harta, toh hartamu nanti akan sudah ada orang lain yang ngurusi. Fanahnu nakhlufukum fi dzalika kullihi. Kami yang nanti akan menjaga itu semua. Kami akan menjadi pengganti kamu untuk menjaga itu semua. Maka Allah lindungi keluarganya, anaknya, hartanya, karena dia orang yang saleh. Tidak perlu sedih ya, memikirkan istri yang ditinggal ya, nanti paling 4 bulan 10 hari selesai ya, dapat ganti yang lain. Kemudian al-bashar ats-tsalitsa, kabar gembira yang ketiga. Allah berfirman wa abshiru bil jannah, kabar gembira untuk kalian dengan adanya surga, allati kuntum tu'atun, yang dijanjikan untuk kalian. Kabar gembira dengan balasan yang Allah berikan untuknya setelah dia meninggal. Maka kira-kira bagaimana senangnya orang ini ketika dia mau mati, kemudian diberi banyak kabar gembira oleh malaikat. Tidak perlu sedih, tidak perlu takut, karena besok kamu sudah aman, tidak ada azab untukmu. Tidak perlu sedih memikirkan yang kamu tinggalkan, dan kabar gembira besok kamu dapat surga. Sehingga orang ini semakin kangen untuk segera mati. Makanya ketika orang mukmin mau mati, rohnya itu keluar sebagaimana kama tasilul ma minal qatrah, sebagaimana air yang keluar dari tetesan, atau tetesan air yang keluar dari ceret. Tidak akan ada yang nyangkut. Maka ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya menunjukkan adanya azab kubur dan kenikmatan yang Allah berikan dalam kuburan. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan takharat alayya ajuzan, ada dua wanita tua dari kalangan Yahudi Madinah yang masuk menemui saya. Faqalata, dua wanita tua ini mengatakan inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim, sesungguhnya ahli kubur mereka disiksa di kuburan mereka. Dari mana orang Yahudi ini tahu? Tentu saja dari Alkitab. Sementara Aisyah belum pernah mendapatkan informasi ini. Qalat, maka Aisyah karena su'udzonnya kepada dua wanita Yahudi ini, meskipun wis tua, beliau mengatakan fakadzabtuhuma, aku pun mendustakan kedua orang ini. Bohong kamu, gitu ya. Enggak pakai pakewo, enggak pakai sungkan, enggak enakan. Langsung didustakan. Walam un'im an usaddiq an usaddiqahuma. Dan saya tidak memberi kesempatan untuk membenarkan mereka. Lalu mereka pun keluar. Setelah itu Rasulullah SAW mendatangiku dan aku ceritakan apa yang terjadi. Ya Rasulullah, inna ajuzaini min ujazi Yahudin, min ujazi Yahudil Madinah, ada dua wanita tua dari kalangan wanita Yahudi Madinah yang menemui saya. Dan ini diantara dalil bolehnya wanita kafir menemui wanita muslimah di rumahnya, dan bisa jadi melepaskan jilbab. Faza'amata anna ahlal kuburi yu'adzabuna fi kuburihim, dia mengaku bahwa ahli kubur mereka disiksa di kuburan mereka. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shadaqata, dua wanita tadi benar, innahum yu'adzabuna 'adzaban tusmi'uhumul baha'im atau tasma'uhul baha'im, sesungguhnya ahli kubur itu disiksa yang bisa didengar oleh binatang. Tsumma qalat, kemudian Aisyah mengatakan fama ra'aitu ba'du fi salatin illa yata'awwadhu min 'adzabil qabr. Setelah itu aku perhatikan belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat kecuali beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Baik. Coba kita perhatikan, Aisyah di sini mendustakan apa? Azab kubur. Sebelum beliau tahu tentang adanya azab kubur. Padahal itu bagian dari akidah, dan mengingkari akidah termasuk kekufuran. Maka hadis ini salah satu di antara dalil tentang adanya udzur bil jahl. Udzur karena enggak tahu. Orang yang mengingkari adab kubur karena tidak tahu, dia tidak jadi kafir. Atau mengingkari adab kubur karena dia punya syubhat, tidak jadi kafir. Maka Mu'tazilah tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad karena mengingkari adab kubur. Sebabnya adalah adanya syubhat. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'in." Apabila kalian selesai tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal. Dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ulama berbeda pendapat tentang hukum bacaan memohon perlindungan dari empat hal selesai tasyahud. Nanti beliau singgung. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar ketika tasyahud seseorang memohon perlindungan kepada empat hal, atau memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal. Apabila kita selesai tasyahud dan selesai membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal tersebut dengan membaca doa yang tadi sudah kita baca. Dan menurut jumhur ulama, membaca doa ini hukumnya sunnah, mustahabah, dianjurkan, tidak sampai wajib. Namun dia sunnah muakkad, anjuran yang ditekankan. Sementara yang wajib adalah tasyahud. Sedangkan untuk bacaan sholawat, bagi madzhab Syafi'iyah masuk rukun sholat untuk tasyahud akhir. Kalau untuk tasyahud awal, salawat hukumnya anjuran. Wa amma du'a fa huwa mustahabun, kata jumhur ulama, untuk doa setelah tasyahud dan setelah bacaan salawat hukumnya anjuran, tidak wajib. Sementara sebagian ulama berpendapat seperti Tawus bin Kaisan, ulama tabi'in, beliau berpendapat wajibnya membaca ta'awud dari empat hal, memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal tadi. Dan ketika ditinggalkan secara sengaja, maka sholatnya batal. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Hazm, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Albani dalam sifat sholat Nabi SAW. Terdapat riwayat yang sahih dari Tawus, beliau pernah bertanya kepada putranya ketika selesai sholat, "Hal ista'adta billahi min arba?" Apakah kamu tadi membaca doa isti'adzah meminta perlindungan dari empat hal? Jawab anaknya, tidak. Qala a'id salatan, ulangi salatmu, karena dinilai batal. Maka beliau memerintahkan anaknya untuk mengulangi salat, menunjukkan bahwasanya beliau berpendapat wajibnya meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal di atas. Akan tetapi pendapat jumhur, ini hukumnya tidak wajib namun anjuran. Dan insya Allah yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, berdasarkan riwayat yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada orang yang salat untuk memilih doa yang dia inginkan. Summa liyatakhayyar minat du'ai masya'a. Setelah orang itu membaca tasyahud, tasyahud itu bacaan at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, namanya bacaan tasyahud. Kemudian membaca salawat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan, summa yatakhayyar, kemudian silakan dia pilih minat du'a ma syaa, doa apa saja yang dia inginkan. Sehingga dia boleh setelah selesai tahiyat, selesai membaca salawat, terus dia baca doa selain meminta perlindungan kepada empat hal. Dan yang kita garis bawahi di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah min adzabil qabri, dari adab kubur. Bagi Mu'tazilah, hadis ini hadis yang berbicara masalah fikih. Sekalipun ahad, boleh diamalkan. Namun di sana menyinggung masalah akidah. Maka bagi mereka, hadis ini dibaca tapi tidak boleh diyakini maknanya. Nah, ini yang repot. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah azab kubur, dari azab kubur, fitnah kubur, dan dari fitnah dajjal. Dan ini menurut Mu'tazilah akidah yang ditetapkan berdasarkan hadis ahad. Lalu bagaimana dengan riwayat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan seperti itu masuk dalam ahkam, bab hukum, sehingga bisa dipraktikkan. Tapi kandungan maknanya meminta perlindungan kepada azab kubur dan fitnah dajjal tidak boleh kita yakini menurut Mu'tazilah. Tidak boleh kita yakini bahwasanya ini dalil adanya azab kubur dan adanya dajjal. Sehingga prinsip tadi hadis ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah itu akan senantiasa bertentangan dalam banyak masalah. Salah satunya ini. Ketika mereka mengakui boleh ditetapkan untuk masalah fikih, namun tidak boleh ditetapkan untuk masalah akidah, mereka akan terbentur dalam masalah doa ini. Kemudian ada satu hadis yang sangat panjang yang menceritakan tentang proses perjalanan roh orang mukmin dan orang kafir. Dan saya kira hadis ini sudah sering sekali dibaca dalam berbagai macam kesempatan pengajian. Ya, meskipun tidak semuanya mungkin pernah mendengar. Ya, kita baca tapi mungkin tidak bisa selesai. Ada hadis yang sangat panjang dari Al-Barra bin Azib. Nabi SAW bercerita tentang proses perjalanan ruh manusia, orang baik dan orang jahat, dibandingkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Kata Al-Barra bin Azib, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah orang Ansar. Setelah sampai di kuburan, walam mayulhaq, selagi tukang gali itu masih membenahi kuburannya, masih membenahi liang lahatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, wa jalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekitarnya. Ini dalil boleh duduk sebelum mayit dimasukkan ke dalam makam. Ka'annama 'ala ru'usina tayr, seolah-olah di kepala kami ada burung saking khusyuknya. Karena sahabat duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam khusyuk memperhatikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi autun yang kutubi fil ard. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang ranting yang beliau tancapkan di tanah. Farafa'a ra'sahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya ke atas. Beliau dongak ke langit. Faqala, lalu beliau bersabda, ista'idhu billahi min adzabil qabri, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Ini salah satu di antara dalil adanya azab kubur. Lalu beliau memulai cerita perjalanan roh orang beriman dan orang yang tidak beriman. Beliau awali untuk roh orang yang beriman. Innal 'abdal mu'mina, sesungguhnya hamba mukmin yang baik. Idza kana fi qita'in minad dunya, apabila dia sudah mengakhiri kehidupan dunia, wa ibali minal akhirah, dan menuju kehidupan akhirat. Nazara ilaihi malaikatun minas sama', maka turun kepadanya banyak malaikat dari langit. Biyadul wujuh, wajahnya putih, ka'anna wujuhahum syamsu, wajahnya seperti matahari. Ini gaib. Bisa dilihat oleh si calon mayit, meskipun kanan kirinya tidak bisa lihat. Ma'hum kafanun min akfanil jannah, wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Batunya surga saja itu wanginya luar biasa. Ini minyak wanginya surga. Itu kira-kira wanginya seperti apa? Hatta yajlisu minhum maddal basar. Kemudian para malaikat ini duduk di sekitar si calon mayit ini sejauh mata memandang. Sekali lagi ini gaib. Kalau sejauh mata memandang, apa enggak nabrak tembok kanan kirinya? masalah gaib tidak bisa dinalar demikian. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam, kemudian datang malakul maut alaihi salam, hatta yajlisa 'inda ra'sihi, kemudian malakul maut ini duduk di dekat kepalanya. Berarti kalau gitu enggak boleh dekat-dekat calon mayit duduk dekat kepalanya. Ini tempatnya malaikat maut. Sudah disediakan kasih sajadah. Tidak demikian ya. Karena ini gaib. Fayaqulu, kemudian malakul maut ini mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, dipanggil dengan panggilan sayang. Sebelum dicabut, dipuji terlebih dahulu, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diajak untuk dikasih hadiah, ya senang gitu ya. Kita manggil anak sini, tak kasih hadiah, dia akan datang dengan cepat. Maka seperti itu pula ruh. Fatakhruju, maka ruh itu pun keluar, tasilu kama tasilul qatrah min fi saqa. Dia mengalir sebagaimana tetesan air yang keluar dari mulut ceret. Gak ada yang namanya air ketika keluar dari mulut ceret gak keluar, kecantol. Tidak mungkin terjadi. Fayakhudhuha, maka kemudian langsung dipegang oleh malakul maut. Faidah akhadaha lam yata'uha, ketika dipegang oleh malakul maut tidak dibiarkan oleh para malaikat yang tadi datang di awal, tidak dibiarkan untuk berada di tangan malakul maut, tarfata ainin, sekejap mata pun, langsung direbut oleh para malaikat yang berada di sekitarnya. Faya'aluha fi dzalikal kafan, kemudian dikasih kafan. Ini roh kok dikasih kafan, terus gimana, apa enggak ujul? Ini kafan untuk ruh. Wa fi dzalikal hanut, dan diberi wangian tadi. Wa yakhruju minha ka'adiyya fi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardh. Dan keluarlah ruh ini dari jasad tadi dengan membawa harum yang sangat harum, seperti bau harumnya minyak miski, minyak wangi yang pernah ada di muka bumi ini. Fayasudu nabiha, kemudian para malaikat ini pun naik bersama roh tadi. Naik kemana? Namanya naik mesti ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu, maka setiap kali roh yang naik ini bertemu dengan malaikat, berjumpa dengan malaikat, berpapasan dengan para malaikat yang lain, maka para malaikat ini pun bertanya. Berarti betapa seringnya berpapasan dengan malaikat, karena saking banyaknya malaikat antara langit dan bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, attatis sama'u attan wa kana haqqan 'alaihi an ta'itta. Langit itu merintih dan layak langit itu merintih. Ma min mawdi'in baina arba'i asabi'ah. Tidak ada satu tempat yang jaraknya sejengkal atau seluas empat jari. Illa wa fihi malakun raki'un aw qa'imun aw sajid. Kecuali di sana ada malaikat yang sedang sholat berdiri atau sedang ruku atau sedang sujud. Sehingga dia naik ke langit, ketemu banyak, berpapasan dengan banyak malaikat. Mereka pun bertanya, ma hadhir ruh at-tayyib, ruh siapakah yang bagus ini? Karena semuanya ngefan dengan ruh ini. Kok ini ruh yang membawa harum yang wangi ya, membawa bau yang sangat harum, indah dipandang, sehingga semua malaikat menjadi senang dengan ruh ini. Dia pun ditanya, ini ruh siapa? Sehingga kadang ada orang yang dia tidak dikenal di kalangan penduduk bumi, namun dia masyhur dan dikenal di kalangan penduduk langit. Ada orang yang dia diagungkan penduduk bumi, tapi dia terhina di kalangan penduduk langit. Orang mukmin bisa jadi dia tidak dikenal di kalangan penduduk bumi. Orang yang terhina di tengah masyarakat, namun dia adalah orang yang mulia di kalangan penduduk langit. Fayaquluna, maka para malaikat yang mengiringi roh ini mengatakan, Fulan bin Fulan, dia adalah namanya Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling indah yang pernah dia pakai ketika di dunia. hingga sampailah roh ini ke langit dunia. Wayastaftihuna lahu, lalu mereka minta agar langit dunia ini dibukakan. Fayuftahu lahum, kemudian dibukakanlah langit dunia untuk mereka. Langit dunia lapis yang paling bawah, kemudian menuju langit yang kedua. Ketika dia menuju langit yang kedua, diiringi oleh para malaikat penghuni langit dunia untuk menuju langit kedua. Fiyushi waha minkul lisama'in mukarribuha. Maka roh ini diiringi oleh para malaikat yang menduduki langit yang tadi dibukakan. Hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah, hingga sampailah roh ini ke langit yang ketujuh. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin, letakkanlah catatan amal hambaku di 'illiyyin. 'Illiyyin, tempat yang paling tinggi, tempat catatan amal yang paling tinggi. Wa ma adraka ma 'illiyyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apa itu iliyun? Kitabun marqum, tempat catatan amal yang ditulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh al-muqarrabun, para malaikat. Karena malaikat ini yang diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan buku catatan amalnya di iliyun. Wa'iduhu ilal ardi, dan kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha umituhum wa umituhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena dari bumi aku ciptakan mereka, dan ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku keluarkan mereka untuk yang kedua kalinya. Ini dalil bahwa bumi itu cukup untuk seluruh umat manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Orang tidak butuh planet lain. Di bumi, sehebat apapun populasi manusia, cukup untuk semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Wa ja'alnal arda kifatan ahya'an wa amwata. Aku jadikan bumi ini cukup bagi yang hidup maupun bagi yang mati. Maka usaha manusia untuk mencari tempat lain, planet lain untuk dijadikan sebagai tempat kehidupan selain bumi, tidak bakalan berhasil. Karena manusia, kata Allah, dinaskan dalam Al-Quran, hanya akan tinggal di bumi. Ya, kita cukupkan di sini. Perjalanan rohnya belum selesai. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.